lakukan haji dan umrah sekalian. Berarti haji kiran yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Fatawafa tawafan wahidan wa sa'yan wahidan hatta halla minhuma jami'a. Maka beliau tawaf dengan satu kali tawaf dan satu sa'i untuk haji dan umrahnya maksudnya. Hatta halla minhuma jami'a, sampai tahallul dari keduanya sekaligus. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala haddatsani Syuja' ibn al-Walid sami'a an-Nadhr ibn Muhammad qala haddatsana Fakhr an-Nabi' qala inna an-nasa yatahaddatsuna anna ibn Umar aslama qabla Umar wa laysa kadhalik walakin Umar yawm al-Hudaybiyah arsala Abdullah ila فارس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك فبايعه عبد الله ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر. Ada orang-orang berbicara bahwa Ibnu Umar lebih dulu masuk Islam. Atau ada makna lain dari aslama wallahu a'lam, bahwa Umar Ibnu Umar lebih dulu masuk Islam daripada Umar. Walaysa kadzalik, padahal tidaklah demikian ceritanya. Walakin Umar yawm al-Hudaybiyah arsala Abdullah ila farasin lahu 'inda rajulin min al-Ansar ya'ti bihi liqatil 'alayhi. Akan tetapi ketika hari Hudaybiyah, Umar mengutus putranya Abdullah ila farasin lahu inda rajulin, untuk mengambil kuda Umar yang ada pada seorang dari kalangan Ansar. Yati bihi, untuk didatangkan kuda itu, dengannya Umar hendak melakukan perang di atasnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubayyi'u inda syajarah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara itu membaiat orang-orang di bawah pohon. Wa Umar la yadri bidzalik, sementara Umar tidak tahu keadaan itu. Babayahu Abdullah, maka Abdullah duluan yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhahaba ila al-farasi faja'a bihi ila Umar wa Umar yastalimu al-qital. Ceritanya baik. Dhahaba ila al-farasi, Abdullah ibn Umar yang diperintah oleh sang ayah, oleh Umar, untuk mengambil kuda itu sudah dia ambil. Faja'a ila Umar. Kemudian dia mendatangi Umar. Wa Umar yastal'imu lilqital, sementara Umar sudah bersiap untuk berperang. Fakhbarahu anna Rasulullah SAW yubayu tahta syajarah. Kemudian putranya yakni Abdullah menghabarkan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW sementara membaiat orang-orang di bawah pohon. Fantalaka badahaba ma'ahu hatta baya Rasulullah. Maka berangkatlah Umar sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahiyal lati yatahaddatsun nasu, inilah yang diperbincangkan oleh orang, bahwa Ibnu Umar aslama qabla Umar. Aslama lebih dahulu menyerahkan diri, barakallahu fikum, dari Umar. Itu ceritanya, bukan lebih dulu masuk Islam, barakallahu fikum. Baik. Yastalimu artinya la bisa la'ma. Dia sementara memakai baju perang, barakallahu fikum. Baju perang, mempersiapkan persenjataan. Allah musta'an. Qala rahimahullahu taala wa qala Hisham bin Ammar qala hadatsana al-Walid bin Muslim qala hadatsana Umar bin Muhammad al-Umari qala akhbarani Nafi' عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تبرقوا في ظلال الشجر. Kata Ibn Umar, anna nasa kanu ma'an Nabi SAW yawm al-Hudaybiyah. Bahwa orang-orang dulunya bersama dengan Nabi SAW di Hudaybiyah. Tabarraku fi zilali syajar. Para sahabat berpencar. Saya mencari naungan di bawah pohon. Faidan nasu muhdiquna bin Nabi SAW. مهدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أهدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. طيب فإذا الناس مهدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ternyata orang-orang berkumpul ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Abdullah, maka Umar pun berkata, wahai Abdullah, kepada putranya, untur masya'anun nas, tengok apa yang dilakukan orang, kenapa berkumpul ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa yang terjadi? Kada hadaku bi Rasulillah fawajadahum yubayyuna. Maka Ibnu Umar pun mendapati bahwa orang-orang berbaiat ke Rasulullah, maka Umar, Ibnu Umar pun membaiat. Tsumma raja ila Umar fa kharaja fa bayya'a. Kemudian kembali kepada sang ayah, yakni Umar, dan menyampaikan kepadanya bahwa orang-orang lagi berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun datang dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya sang anak lebih dulu berbaiat kepada Rasulullah ketimbang Umar. Qala rahimallahu taala hadatsana Ibnu Umair qala hadatsana Ya'la qala hadatsana Ismail qala sami'tu Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu ma qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam hina i'tamara fatafa fatubna ma'ahu وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر. Kami bersama dengan Nabi صلى الله عليه وسلم ketika beliau melakukan umrah. فطاف فطفنا معه. Maka فطاف beliau pun طواف dan kami طواف bersama dengan beliau. وصلى وصلينا معه. Beliau salat, kami pun salat bersama dengan beliau. وسعى بين الصفا والمروة. Dan beliau sa'i antara Safa dan Marwa. Faqulna nasuruhu min ahli Makkah la yusibuhu ahadun bishay. Maka kami pun senantiasa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada orang yang hendak melakukan sesuatu terhadap beliau. Boleh jadi dibidik dari arah yang jauh dengan panah atau yang lainnya sehingga sangat membahayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini betul-betul cinta para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan yang luar biasa. Baik, kecintaan yang luar biasa. Baik. Sehingga mereka pun hendak melakukan sujud untuk Rasulullah sebagai penghormatan. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami mendapati para pemimpin-pemimpin dihormati dengan cara masyarakatnya bersujud untuknya, dan sementara engkau ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling mulia, ya mestinya engkau adalah yang paling utama untuk kami sujud kepada engkau. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Laukum, beliau mengatakan, laukuntu amuran ahadan ayyasjula li ahadin la martul maratan tasjuda li zawjiha. Seandainya boleh aku memerintahkan seorang sujud kepada yang lainnya, maka aku akan perintahkan perempuan-perempuan, istri-istri kalian sujud kepada kalian. Atau istri-istri sujud kepada suami-suami mereka. Li'idhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya hak suami atas istrinya. Karena besarnya hak suami atas istrinya. Memang di zaman dahulu sujud itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Baik. Dari awal diciptakannya Adam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu illa iblis aba wa astakbara wa kana minal kafirin. Dari awal itu sudah diperintahkan mereka sujud, tapi sujud ikram wa ta'zim, bukan sujud ibadah. Faham barakallahu fikum. Sampai di zamannya, masih zamannya Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Yusuf. Baik. Alaihissalatu wassalam, yang ketika dia masih kecil dia mengatakan, ya abati inni raitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara raituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat 11 bulan, 11 bintang, bulan dan matahari, semuanya sujud kepadaku. Baik. Ternyata setelah sekian puluh tahun lamanya, mereka pun masuk ke Mesir. Baik. Mereka pun akhirnya kharru lahu sujjada. Semuanya. Baik. Semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Maka Yusuf alaihissalatu wassalam mengatakan kepada ayahnya, ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Baik. Wahai ayahku, inilah ta'wil mimpiku yang dulu kala, sekarang menjadi kenyataan, bahwa semua saudaraku 11 orang sujud kepadaku dan ibu bapak sujud kepadaku. Sujud apa ini? Sujud ikram, barakallahu, pemuliaan, penghormatan. Tapi dalam syariat kita ini, sujud sudah tidak lagi diperbolehkan, barakallahu fikum, untuk dilakukan kepada siapapun, karena ini termasuk ibadah. Baik. Ruku, sujud tidak diperbolehkan untuk kita lakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, karena adalah ibadah. Baik. Maka para ulama kita melarang untuk kita membungkuk-bungkuk ibarat ruku, barakallahu fikum, ketika numpang lewat atau bertemu dengan orang sambil begitu membungkukkan badan, itu tidak diperbolehkan, barakallahu fikum. Baik, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam, anda tahu tentang keadaan itu, barakallahu fikum. Baik. Ada yang terbayang di pikiran anda, tapi anda bisa memastikan, barakallahu fikum. Walhasil, tidak perlu sampai seperti itu kelihatannya, barakallahu fikum. Intinya, bagaimana kita memuliakan orang tua dengan cara senantiasa mentaatinya pada perkara-perkara yang ma'ruf, kemudian merendahkan suaranya di hadapan orang tuanya, tabarakallahu'alaikum, tidak menyakiti hatinya dengan berbagai macam ucapan dan tindakan. Nah, itu yang penting, barakallahu'alaikum. Walaupun dicuci dan dicium kaki ibu, tapi kalau perangainya tetap bikin sakit hati, mayam pak. Barakallahu fikum. Baik. Intinya orang itu butuh dimuliakan, butuh dihormati, butuh di barakallahu fikum, dicintai, barakallahu fikum. Baik. Ini kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang merayakan kelahiran beliau dengan alasan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini alasan orang-orang belakangan ketika mereka merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Oh, ini wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kita katakan, "Bukan begitu wujud cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wujud cinta itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka bentuk wujud cinta itu adalah mengikuti ajaran dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sekedar melakukan maulid, makan-makan. Barakallahu fikum, bersenang-senang, giliran sholat dikumandangkan, tidak ada yang disolat. Mana cintanya? Katanya cinta. Allah al-musta'an. Baik. Bukan begitu model cinta, barakallahu fikum. Model cinta itulah mengikuti, barakallahu fikum, mentaati, itulah wujud cinta. Sebagaimana katakan lawakan hubbuka sadikan lattaba'tahu lattaba'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Agak. Seandainya betul-betul cintamu itu benar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya engkau akan mengikutinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena yang mencinta terhadap yang dicinta itu dia akan mengikuti. Senang. Dia akan berusaha menyerupai. Paham barakallahu fikum. Pak, orang yang terobsesi untuk jadi tentara misalnya. Tidak jadi tentara, tapi ya. Cukur-cukur tentara, kemudian pakai apa istilahnya? Pakai celana loreng misalnya. Macam-macam. Terobsesi dengan pemain bola, pakai nomor. Barakallahu fikum. Terobsesi dengan macam-macam lah orang-orang ini, sehingga dia mau menyerupainya, bentuk gaya rambutnya, cara berpakaiannya. Pembalap juga dipakai nomor 46 misalnya, walaupun sok kalah. Barakallahu fikum. Orang kalau mencintai, dia berusaha untuk mencari keridhaannya. Membuatnya senang. Membuatnya bahagia. Apa yang membuat Rasulullah SAW bahagia terhadap umat ini? Ketaatannya. Ketundukannya. Kepengikutannya terhadap Rasulullah SAW. Itu yang membuat Rasulullah SAW bahagia. Membuat Rasulullah SAW senang. Bukan melakukan perkara-perkara yang justru Rasulullah SAW benci terhadapnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang bukan dari kami perintah dan contohnya, maka tertolak seikhlas apapun dia. Man ahdatha bi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-ada? Tadi cuma ikut-ikutan mungkin. Tetap ditolak. Yang mengada-ada sebagai pelopor, pencetus kebid'ahan misalnya, tetap tidak diperbolehkan, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan itu adalah barakallahu fikum dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita melihat pemandangan yang subhanallah, pemandangan yang membuat hati kurang gimana? Acara maulid dilakukan di masjid. Coba. Acara maulid dilakukan di masjid. Mereka masih di masjid, yang melakukan sholat itu tidak cukup separoh. Lainnya tidak sholat, padahal di dalam masjid lagi perempuan. Saya di dalam masjid ini punya sholat. Katanya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perayaan itu dalam rangka cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dikatakan yaquluna ma la yafalun wa yafaluna ma la yu'marun. Mereka mengatakan sesuatu yang mereka tidak lakukan dan mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintah. Allah al-Mustaan. Baik. Kita kembali barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diusahakan, diupayakan oleh para sahabat supaya tidak mendapat gangguan sedikit pun. Mereka sangat menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya kalau ada panah, biar mereka yang dulu kena panah. Biar diri mereka menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar mereka yang kena panah, jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu wujud kecintaan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Hasan bin Ishaq wa haddatsana Muhammad bin Sabiq wa haddatsana Malik ibn al-Mughwal qala sami'tu Aba Hafin qala Abu Wa'il lamma qadima Sahal bin Hunayf min sittin ataynahu nastakhbiruhu faqala ittahimu ar-ra'ya falaqad ra'aytuni yawma abi jandal walau astati'u an arudda ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amran amarahu lardattu wallahu wa rasuluhu a'lam wama sana'na asyafana ala awatikina li amrin tayyib yufdi'una illa أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نسد منها خصما إلا تفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي إليه لما قدم سهل بن هنيف من سفين maka ketika Sahal bin Hunayf datang dari perang Siffin, dari perang antara Muawiyah dengan Ali. Atainahu nastakhbiruhu, kami pun mendatanginya dan mencari kabar kepada beliau, faqala ittahimur ra'yah. Baik. Ittahimur ra'yah, hendaknya kalian menuduh dan menyalahkan pikiran anda. Ada keadaan-keadaan anda hanya boleh ikut. Barakallahu fikum. Yang bekerja di situ adalah iman, yang bekerja di situ adalah ittiba. Barakallahu fikum. Bukan perasaan, bukan pikiran. Baik. Yang berlaku pada saat itu adalah ittiba, mengikut dan mengiman. Ittahimu ar-ra'y. Falaqad ra'aytu yawma Abi Jandal. Sungguh aku masih ingat di hari Abu Jandal. Siapa Abu Jandal ini? Orang pertama yang dikembalikan oleh Rasulullah SAW usai penyepakatan perjanjian Hudaybiyah. Abu Jandal adalah putranya siapa? Putranya siapa? Suhail bin Amr, Ahsan. Putranya Suhail bin Amr yang melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Justru anaknya sendiri yang terhuyung langsung dalam kondisi terikat. Minta memohon dengan sangat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masa aku akan dikembalikan kepada mereka sementara aku sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Rasulullah saja bisa mengatakan bahwa perkaranya sudah kita sepakati. Tidak mungkin aku akan membatalkan perjanjian yang aku telah sepakati. Beliau hanya mendoakan para sahabatnya agar semua mereka diberi jalan keluar dari semua permasalahan-permasalahan. Yakin barakallahu fikum, masalah itu tidak akan selamanya begitu. Akan ada suatu saat, barakallahu fikum, kita diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesulitan yang mungkin kita hadapi. Baik. So, kesulitan apa saja? Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah dakwah, masalah hubungan dengan masyarakat, pertetanggaan, berbagai macam. Yakin barakallahu fikum akan senantiasa berpindah kita dari satu zaman ke zaman berikutnya, dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Tinggal bersabar. Baik. Kata Sahal bin Hunayf, falaqad ra'aytuni yawma Abi Jandal walau astatu an arudda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amran amarahu laradattu seandainya aku boleh menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan menolak pada saat itu. Bagaimana bisa kita menandatangani dan menyepakati perkara yang merugikan kita? Paham barulah itu? Sangat-sangat merugikan. Timpang, miring. Masa kalau ada orang kafir melarikan diri masuk ke kota Madinah, apakah dia tetap kafir atau muslim? Harus dikembalikan oleh Rasulullah ke kota Makkah. Dan kalau ada orang lari dari kota Madinah menuju Makkah, tidak ada kewajiban bagi orang-orang Makkah untuk mengembalikannya ke Madinah. Oh, miring. Masya Allah. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Dan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Baik. Walaupun berat, saking beratnya, paham barakallahu fikum, saking beratnya perkara ini diterima oleh para sahabat. Begitu selesai disepakati, tek, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencukur rambutnya mereka dan menyembelih sembelihannya, terus pulang tahallul. Tidak ada yang mau melakukannya. Beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cukur rambut, potong hewannya, baru pulang kita. Tidak ada yang melakukannya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tendanya dalam keadaan bingung, barakallahu fikum. Sang istri melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti biasanya. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini, aku sudah perintahkan untuk mencukur rambutnya dan menyembelih sembelihannya, tidak ada yang mau melakukannya. Kata sang istri dengan bijaknya, barakallahu fikum, ya Rasulullah, keluar engkau dari tenda ini, dari kemah ini, engkau panggil tukang cukur, jangan kau ajak bicara siapapun. Panggil tukang cukurmu untuk mencukur rambutmu dan ambil ontamu dan sembelih. Mereka akan mengikutimu. Betul. Ketika keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memanggil tukang cukurnya. Dicukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai dicukur, beliau langsung menyembelih sembelihannya. Maka orang pun serentak tanpa basa-basi lagi, tanpa ABCD, langsung mereka saling mencukur, langsung mereka apa? Menyembelih sembelihan mereka. Tapi syahidnya di sini barakallahu fikum, sangat berat, barakallahu fikum. Sangat berat. Tapi begitu mereka beranjak meninggalkan Hudaybiyah, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina." Ini yang menjadikan hati sahabat ridwanullahi alaihim ajmain sangat bergembira. Ternyata yang terjadi barusan ini adalah fath, kemenangan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menamakannya dengan satu kemenangan, "Inna fatahna laka fathan mubina." Yang kita sudah lewati. Para sahabat kata, adalah kaya Rasulullah, ini engkau untuk engkau. Pamalana untuk kami apa ya Rasulullah? Maka Allah menurunkan, liyaghfirullahi inna patahna laka patham mubina. Sayyid. Liyaghfirullahi Allahumma taqadam izan wa ta'akhara wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdika suratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasrna izidah. Sayyid. Pamalana ya Rasulullah, untuk kami apa? Liyaghfirullahi inna. Ya. لغفر الله المؤمنين والبنات هكذا آياتنا أبا آياتنا liyudkhilal mu'mina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar sayyibu wa kafir anhum sayyatu wa kana dhalika innallaha fawzan 'azima. Ini untuk orang-orang yang beriman. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Sayyib. Ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengatakan, itu untuk engkau ya Rasulullah, itu untuk kami. Maka Allah mengatakan, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yukaffiru anhum sayi'atihim wa kana dhalika 'inda Allahi fawzan 'azima. Untuk orang-orang yang beriman. Masya Allah. Walau asati an arudda ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu la radattu wallahu rasul alam wa ma wada'na athyabana ala awatikina li amrin yufdi'una illa ashalna bina ila amrin na'rifuhu qabla hadha al-amr say ma nasuddu minha khusman illa tafajjara alaina khusmun ma nadri kayfa na'ti lahu. وما وضعنا أثيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا أسهل رجيتم dan kami tidaklah meletakkan sayyid pedang-pedang kami di atas pundak-pundak kami sayyid لأمرin yufdi'una karena perkara yang mengagetkan kami إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه sayyid kecuali memudahkan bagi kami kepada urusan yang kami kenali, yang kami ketahui qabla hadha al-amr, sebelum urusan ini. Ma nasuddu minha khusman illa tafajjara alaina khusman ma nadri kayfa na'ti lahu. Tidaklah kami menutup satu celah kecuali terbuka celah yang lain yang kami tidak tahu bagaimana cara mendatanginya, cara menyelesaikannya. Barakallahu fikum. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الهريبية والقمل يتناثر على وجهه. Berkata كعب بن عجرة رضي الله عنه أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الهريبية. Rasulullah SAW mendatangi aku di zaman Hudaybiyah. Wal qamlu yatanasaru ala wajhi. Sementara al-qaml yakni kutu kepala, kumal, sayyid. Sudah sampai turun ke wajahku karena saking banyaknya kutu. Faqala ayudzika hawa murasika? Apakah sangat mengganggu engkau serangga kepalamu ini? Qultu na'am, aku mengatakan iya ya Rasulullah. Qala fahliq wa sum thalathata ayyam. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu cukur rambutmu, hilangkan semuanya sehingga tidak ada tempat untuk kutu bersarang. Barakallahu fikum. Karena semakin lebat itu kutu rambut, semakin merajalela itu kutu. Barakallahu fikum. Dia bisa menggelantung, bisa lari, dia bersembunyi, bersarang di kepala. Barakallahu fikum. Maka untuk menghilangkannya ya dihilangkan sarangnya. Baik. Dihilangkan untuk sementara, cukur rambut plontos. Barakallahu fikum. Baik. Biasanya kalau sudah seperti ini modelnya, baik, kepala itu sudah korengan. Barakallahu fikum. Sudah terkadang infeksi karena digaru-garu. Barakallahu fikum. Karena gatalnya kan kutu kalau menggigit menghisapkan gatal. Baik, biasa kita dapati anak-anak kecil. Baik, kalau panjang rambutnya, terkhusus anak-anak perempuan. Baik, mereka menggaruk kepala ya, karena kutu yang banyak. Lalu apalagi sertai dengan kuku yang agak panjang, luka kepalanya. Baik, infeksi. Baik, bernanah. Allahu qad illa billah. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, potong rambutmu dan puasalah engkau 3 hari. Aw at'im sittata masakin, atau engkau memberi makan 6 fakir miskin. Aw unsuk nasika, atau engkau menyembelih seekor kambing. Baik. Qala Ayyub, la adri bi ayyi hadza bada. Berkata Ayyub, rawi hadis, aku tidak tahu yang mana yang didahulukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah puasa 3 hari atau memberi fakir miskin makanan 6 orang atau menyembelih sembelihan berupa seekor kambing? Baik. Qala rahimahullahu taala haddatsani Muhammad bin Hisham Abu Abdullah qala haddatsana Husayn an Abi Bishr an Mujahid an Abdurrahman bin Abi Layla an Ka'ab bin Ujrah qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Hudaybiyah wa nahnu muhrimun wa qad hasarna al-musyrikun wa qad hasarna al-musyrikun. Baik. Hasarna al-musyrikun, hasarna bukan hasarna. Baik. Dengan ra yang fathah, hasarana musyrikun sebagai fa'il. Baik. Kalau musyrikin, sananya itu musyrikin, hasarna al-musyrikin, kami yang apa? Kami yang mengepung, tapi di sini musyrikunnya marfu, barakallahu fikum, maka dia jadi fa'il. Kita yang menjadi maf'ul bih, paham? Hasarana al-musyrikun. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah wa nahnu muhrimun, sementara kami semuanya berihram dari Dzulhulaifah, berihram dari sana. Wa qad hasarna al-musyrikun, sementara kami sudah dikepung oleh kaum musyrikin. Baik, atau dihalang-halangi. Qala wa kanat li wafratun faj'altul hawama, faj'alatil hawamu tasaqatu ala wajhi. Qala wa kanat li wafrah. Sementara Ka'ab bin Ujrah mengatakan, sementara aku memiliki wafrah, rambut yang panjang sampai apa? Sampai pundak. Faja'alatil hawamu tasaqatu. Tasaqatu begitu maksudnya. Faja'alatil hawamu tasaqatu lughah. Sebagaimana sebagian di antara bacaan yang dibaca, taib. Pada firman Allah Subhanahu wa taala wa huzzi ilayki bijid'in nakhlati tasaqatu 'alayki rutuban janiyya. Tasaqatu. Baik. Kalau yang biasa maruf kita baca wa huzzi ilayki bijid'in nakhlati tusaqitu 'alayki rutuban janiyya. Tusaqit. Bacaan yang lainnya tasaqatu. Berjatuhan. Paham barakallahu fikum. Wa kanat li wafratun faj'alatil hawamu tasaqatu ala wajhi. Sampai kutu-kutu itu sudah berjatuhan di wajahku. Famarra biyan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala yudika hawamu rasika. Pada saat itu lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melewati aku, melihat keadaanku, beliau mengatakan, apakah sangat mengganggu ke engkau ini kutu-kutu kepalamu? Ini serangga-serangga yang ada di kepalamu ini. Qultu na'am, aku mengatakan iya. Wa anzalat hadhihi al-ayah, wa unzilat hadhihi al-ayah, maka diturunkan ayat ini. Faman kana minkum maridan aw bi alam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusukin. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara kalian dalam kondisi sakit sementara dia ihram, memakai pakaian ihram, aw bihi adam min ra'sihi, atau ada sesuatu yang mengganggu menyakiti dia di kepalanya, maka silakan dia cukur rambutnya untuk menghilangkan kutu itu. Baik, dan insyaallah segera dia obati kepalanya. Baik, karena banyaknya serangga kepala ini kutu. Kalau dia melakukannya fa fidyatun min siyam. Karena orang kalau melakukan ihram untuk haji dan umrah tidak boleh mencukur rambut, kan demikian? Tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memakai wewangian, tidak boleh menikah dan menikahkan, barakallahu fikum. Tidak boleh menutup kepala, tidak boleh menutup mata kaki, tidak boleh memakai pakaian yang, barakallahu fikum, membentuk jasad. Paham, barakallahu fikum. Celana ke atau baju kaos tidak boleh. Kita hanya boleh memakai 2 helai kain, izar dan rida. Izar dan rida. Kalau dalam kondisi seperti ini ada sesuatu yang mengganggu kita, menyakiti kita, maka boleh kita langgar. Paham? Tapi membayar fidyah. Membayar fidyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun." Maka hendaknya dia membayar fidyah. min siyamin, puasa 3 hari, au sadaqatin, atau bersedekah, memberi makan 6 orang fakir miskin, au nusukin, atau menyembelih 1 ekor kambing atas perbuatan mencukur rambut itu. Paham barulah itu? Mencukur rambut. Baik. Allah Ustaz. Apa itu? Ahsannya di sana atau lama yassarallah, kalau memang tidak bisa dilakukan di sana. Baik. Adapun kalau tidak bisa mendapatkan sembelihan untuk orang-orang yang mutamatti, baik, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah. Baik, kalau ini jelas ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang tidak mendapatkan sembelihan sementara mereka wajib menyembelih. Baik. Haji tamattu atau damut tamattu, orang yang melakukan haji tamattu hendaknya menyembelih seekor kambing. Tapi jika sekiranya dia tidak mendapatkan kambing karena memang tidak ada kambing yang dijual, pertama. Yang kedua, memang tidak ada uang. Ada kambing banyak, murah-murah, tapi tidak ada duit. Tapi terkadang ada duit, tapi kambingnya terlalu mahal. Paham barakallahu. Ya ini 2 kali lipat, 3 kali lipat dari harga biasa misalnya karena kurang kambing. Maka boleh mereka melakukan apa? Puasa 10 hari. Nah, ini jelas 3 hari ketika dia di masa-masa haji dan 7 hari ketika dia pulang ke kampung halaman. Paham barakallahu fikum. Fattakullaha masata'tum. Kalau memang dia bisa melakukannya dalam perjalanan, silakan dia melakukannya dalam perjalanan. Kalau enggak, nanti pulang sabri kampung baru dia melakukan. Baik. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.